إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا ما بعد dan kita masih membaca keterangan Syekh Rahimahullah Ta'ala pada bacaan Shalatul Lail. Shalatul Lail. Sampai pada perkataan Syekh Rahimahullah Ta'ala, wa ma kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusallil lail kullahu illa nadiron. Ya. Qala Syekh Rahimahullah Ta'ala, wa ma kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusallil lail kullahu. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan salat malam secara keseluruhan, yakni sepanjang malam. Ya, tidak ada, ya, tidak dilakukan illa nadiron, kecuali jarang sekali. Kecuali jarang sekali. Faqad raqiba Abdullah ibnu Hubbab bin Al-Arad wa kana wa qad syahida Badrun ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-lailata kullaha. Wa fi lafdin fi lailatin sallaha kullaha. Hatta kana ma'al fajr. Falamma sallama min salatihi qala lahu Hubbab, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi laqad shallaitu al-lail laqad shallaita al-laila salatan ma ra'aituka shallaita nahwaha. Fa qala ajal innaha salatun raghabun wa rahabun wa inni sa'altu rabbi 'azza wa jalla thalatha khisalin fa'atani ithnataini wa mana'ani wahidatan. Sa'altu Rabbi alla yuhlikana bima ahlaka bihi al-umama qoblana. Wa fi lafdin alla yuhlika ummati bisanatin. Fa'ataniha wa sa'altu Rabbi azza wa jalla alla yadharu alaina aduwan min ghairina. Fa'ataniha wa sa'altu Rabbi alla yulbisana syia'an famana'aniha. Faqad raqiba Abdullah, maka sungguh Abdullah telah memperhatikan Abdullah ibn Khabbab al-Arad dan telah memperhatikan, dan beliau dan ikut perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abdullah ibn Khabbab al-Arad memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salat malam secara keseluruhan. Di dalam lafaz fi lailatin shallaha kullaha. Ini pada satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat secara keseluruhan, jadi dari awal malam sampai dan fajar. Sampai fajar, maka hatta kana ma'al fajar, sehingga bersama sholat fajar. Maka ketika Rasulullah SAW salam dari sholatnya, berkatalah Abdullah bin Khabbab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bapakku, engkau dan ibuku jadi tebusan, maka sungguh engkau telah sholat malam ini sholat yang tidak pernah aku melihat engkau melakukan sholat semisalnya. Nah, jika sangat lamanya semalam, maka berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iya, ajal, iya, na'am. Sesungguhnya sholat tersebut adalah sholat orang yang berharap dan cemas. Sesungguhnya itu adalah sholat orang yang berharap dan cemas. Sesungguhnya aku meminta kepada Rabbku Azza wa Jalla tiga perkara. Maka diberikan kepadaku dua perkara dan ditolak dariku satu perkara. Nah, dicegah dariku, ditolak dariku satu perkara. Aku meminta kepada Rabbku supaya Rabbku tidak membinasakan atau tidak menghancurkan kita dengan apa yang Allah telah menghancurkan dengannya umat-umat terdahulu. Dan di dalam lafaz yang lain, supaya Allah tidak menghancurkan umat ini dengan paceklik atau kelaparan. Sana paceklik atau kelaparan. Maka Rabbku memberikannya, ya, mengabulkan. Dan aku meminta kepada Rabbku Azza wa Jalla supaya tidak menguasai atas kita musuh dari selain kita. Maka Allah memberikannya, mengabulkannya. Dan aku meminta Rabbku supaya dan tidak meliputi ataupun menguasai kita perpecahan. Maka Rabbku tidak mengabulkannya, ya, mencegahku itu tidak mengabulkannya. Nah, di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat semalaman, dan Abdullah bin Khabbab ini mengikutinya, ikut sholat. Setelah selesai sholat, nah, Khabbab bertanya, wahai Rasulullah, engkau melakukan sholat malam ini tidak seperti sholat yang lainnya. Tidak pernah aku melihat sholat engkau semisal ini. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya, nah, iya, bahwasanya inal sholat orang yang berharap dan cemas, ya, berharap dan cemas, berharap dan khawatir. Nah, dan aku meminta kepada Rabbku tiga perkara. Nah, diberikan ataupun dikabulkan dua perkara dan di tolak ataupun tidak dikabulkan satu perkara. Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya umatnya ini tidak dibinasakan dengan sebab kelaparan, ya, seperti umat terdahulu dibinasakan dengan kelaparan. Nam ini dikabulkan. Dan Rasulullah SAW meminta kepada Allah Azza wa Jalla supaya tidak dikuasai oleh musuh. Nah, ini juga dikabulkan. Nah, dan Rasulullah SAW meminta kepada Allah Azza wa Jalla supaya tidak menguasai ataupun tidak menimpa kepada umat ini perpecahan. Dan yang ketiga ini ditolak, ya, tidak dikabulkan. Ya, nah, dan sebagaimana juga disebut dalam hadis bahwasanya Nasoro berpecah belah menjadi 72 dan umat ini berpecah belah menjadi 73. Nam kulluha finnar illa wahida. Semuanya dalam neraka kecuali satu golongan saja. Nah. Qala syarahimahullahu taala. Wa qama lailatan bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha wahya in tu'adzibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim biha yarka'u wa biha yasjudu wa biha yad'u falam asbaha qala lahu Abu Dzar radhiyallahu anhu ya Rasulullah mazil tu taqra'u mazilta taqra'u هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها وتدعو بها وقد علمك الله القرآن كله لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam. Salat malam dengan membaca satu ayat yang diulang-ulangnya. Yurad di duha. Diulang-ulang ayat tersebut. Hatta asbah, sampai waktu subuh. Ayat tersebut adalah surat Al-Maidah ayat yang ke-118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau ya Allah mengadab mereka, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau memaafkan bagi mereka, maka sesungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dengannya Rasulullah SAW ruku, dan dengannya Rasulullah SAW sujud, dan dengannya Rasulullah SAW berdoa. Maka ketika di waktu subuh berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, terus menerus engkau membaca ayat ini, mazilta, terus menerus ya, senantiasa terus menerus engkau membaca ayat ini sehingga engkau mendapati waktu subuh. Engkau ruku dengannya dan engkau sujud dengannya dan engkau berdoa dengannya. Padahal Allah telah mengajarkan kepada engkau Al-Quran keseluruhan. Seandainya mengerjakan hal ini sebagian kami benar-benar dan benar-benar kami akan mendapati atasnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku meminta kepada Rabbku azza wa jalla asy-syafa'ah untuk umatku. Syafaat untuk umatku. Maka dikabulkan. Jadi aku diberikan syafaat tersebut. Dan dia akan diperoleh, syafaat tersebut akan diperoleh oleh umatku insyaallah bagi orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Nah, ya Rasulullah SAW pernah sholat malam, satu malam membaca satu ayat yang diulang-ulangnya, ya, diulang-ulangnya sampai waktu subuh. Ayat tersebut adalah surat Al-Maidah ayat yang ke-118. Ya, nah, kemudian setelah selesai sholat ya, di waktu subuh, dan Abu Dzar bertanya, wahai Rasulullah, engkau terus-menerus membaca ayat ini sampai waktu subuh. Dan engkau ruku dengannya, engkau sujud dengannya, engkau berdoa dengannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepadamu Al-Qur'an secara keseluruhan. Kenapa kau dibaca hanya ayat ini saja? Ya, nah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya nah, beliau memintakan syafaat untuk umatnya. Ya, memintakan syafaat untuk umatnya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Dan syafaat tersebut akan diperoleh dan oleh orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala lahu rajulun ya Rasulullah innali jarun yaqumul lail wa la yaqra illa qul huwallahu ahad yuradiduha la yazidu 'alaiha ka'annahu yuqalliluha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam walladhi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thulutha al-Qur'an. Dan berkata seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, Sesungguhnya aku memiliki tetangga yang dia melakukan sholat malam, yaqumul lail, ya, melakukan sholat malam. Dan tidaklah dia membaca kecuali kul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Dia mengulang-ulanginya, tidak menambah atas itu, seakan-akan dia ya menyepelekannya, ya menganggap sedikit. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad tersebut sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya, nah. Jadi tidak mengapa mengulang-ulang satu ayat ataupun satu surat ya dalam satu rakaat tersebut. Nah, dalam sholat malam ini sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya dan juga mengakui ya, atau menetapkan atau mengiyakan nah, yang dilakukan oleh sahabat ini nah, dalam sholat malamnya membaca surat Al-Ikhlas ya, diulang-ulang nah, tidak ditambah dengan yang lainnya. Nah, qala syarahimallahu taala salatul witr, salat witir. Ini bacaan salat witir. Kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqra'u fi raq'atil ula subbihi isma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsalitsah qul huwallahu ahad. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sering membaca pada rokat pertama dengan sabih isma rabbikal a'la, pada rokat kedua kul huwal kul ya ayyuhal kafirun, dan pada rokat ketiga kul huwallahu ahad. Nah, ini witirnya, apabila witirnya 3 rokat ya. Nah, dan yang witir 3 rokat ini ada 2 kaifiyah, 2 cara, yaitu 2 rokat salam kemudian ditambah 1 rokat salam, dan 3 rokat langsung, 3 rokat langsung, dan pada rokat ketiga salam tanpa ada tasyahud awal, tanpa ada tasyahud awal, ya, ya 3 rokat langsung dilakukan, dan 1 rokat pertama misalkan membaca subhanarabbikal a'la, kemudian berdiri lagi, 6 membaca qul yawal kafirun, kemudian rokat ketiga membaca qul huwallahu ahad, kemudian langsung tasyahud dan ditutup dengan salam. Kaifiyah yang kedua, 6 rokat pertama membaca subhanarabbikal a'la, kemudian rokat kedua membaca qul yawal kafirun, kemudian tasyahud salam. Ya, tasyahud salam. Kemudian mulai lagi takbiratul ihram, setelah al-Fatihah membaca qul huwallahu ahad terus sampai 6 sujud 2 kali, kemudian duduk tasyahud, kemudian salam. Ya. Thayyib. Wa kana yudhifu ilaiha ahyanan qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Dan kadang-kadang Nabi menyertakan atau yang menambahkan kepadanya, yaitu kepada surat Al-Ikhlas ya. Kadang-kadang Nabi menambahkan pada surat Al-Ikhlas tersebut dengan membaca surat Kul a'udhu bi rabbil falak dan kul a'udhu bi rabbin nas. Pemarrotan koro'a fi rok'atil witri mi'ata ayatin minan nisa wa maruk'atani ba'dal witr fakana yakro fihima idha zulzilatil ardh. Dan kadang-kadang Nabi membaca pada rokat witir tersebut 100 ayat. 100 ayat dari surat An-Nisa. Nah. Dan adapun 2 rokat setelah witir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca padanya pada kedua rokat tersebut idza zulzilatil ardh, surat Al-Zalzalah, dan kul ya ayyuhal kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun. Dan ya di sini ada sholat. Jadi ini seolah-olah bertentangan dengan apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ij'alu akhiru salatikum bil-lail witran." Ya. Jadikan oleh kalian akhir salat kalian pada malam hari witir, itu ganjil. Nah, ya, sementara pada dan paragraf ini Syekh menerangkan adapun dua rakaat setelah witir. Dua rakaat setelah witir. Berarti akhir salatnya adalah genap. Iya. Bukan witir, bukan ganjil. Ya, enam. Pada kedua rakaat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca idza zulzilatil ard dan kul ya ayyuhal kafirun. Ya, enam. Saya menjelaskan di bawah. Sabata hatani rokatani. Pada catatan kakinya ya. Sabata hatani rokatani fi sahih Muslim wa ghairihi. Katanya telah tetap dua rokat ini di dalam sahih Muslim dan yang lainnya. Wahuma tunafiyani qaulahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ij'alu akhir salatikum bil-lail witran. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan kedua rakaat ini menafikan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jadikan oleh kalian akhir salat kalian di malam hari witir, yaitu ganjil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi tawfiq bainal haditsaini ala wujuhin lam yatarajjah indi syai' minha. Sungguh para ulama telah berbeda pendapat dalam mengkompromikan antara dua hadis. Nah, antara dua hadis ini dengan berbagai sisi yang aku tidak tidak ada yang rojeh menurut pendapatku ya sedikit pun. Tidak ada yang pas dalam mengkompromikannya. Wal ahwat tarkuhuma ittiban lil amr. Wallahu alam. Maka dan yang hati-hati adalah meninggalkan keduanya, itu meninggalkan dua rakaat tersebut dalam rangka mengikuti perintah, yaitu perintah ij'alu akhiru salatikum bilail witron. Jadikan akhir sholat kalian di malam hari ganjil. Wallahu a'lam. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, "Tsumma waqaftu ala haditsin sahihin ya'muru bi raka'ataini ba'da witr." Kemudian aku mendapati hadis yang sahih yang memerintahkan dua rakaat setelah witir itu. Faltaqal amru bil fi'li. Maka bertemulah perintah dan perbuatan. Wa sabata masyru'iyyatu arakaataini linnasi jami'an. Dan enam sahih disyariatkan dua rakaat untuk manusia enam secara bersama-sama, yakni semuanya, yakni perintah untuk witir untuk menjadikan akhir salat malam itu witir dan perintah dua rakaat setelah witir. Wal amrul awal yuhmal alal istihbab fala munafa. Jadi perkara yang pertama atau perintah yang pertama, yaitu jadikan akhir sholat kalian di malam hari witir, ini dibawa pengertiannya kepada perintah tersebut adalah mustahab. Ya, mustahab bukan wajib. Ya, bukan wajib. Fala munafa, sehingga tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi. Enam, jadi hukum asalnya perintah itu adalah memberikan hukum wajib. Hukum wajib. Tapi kata Syekh, ya karena ada hadis yang lain, enam yang zahirnya kontradiksi, ya, maka di enam bawa pengertian perintah di sini kepada hukumnya mustahab, ya mustahab. Wa qad kharajtuhu fi sahiha, dan aku telah mengeluarkan hadis tersebut di dalam as-sahiha walhamdulillah ala taufiqih. Tayyib, wallahu a'lam bissawab. Salatul Jumat, bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat Jumat. Kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqra'u ahyanan fi raq'atil ula bi surati al-Jumu'ah wa fil ukhra idza ja'akal munafiquna. Wa taratan yaqra'u badalaha hal ataka hadithul ghasyiyah wa ahyanan yaqra'u fil ula sabbih isma rabbikal a'la wa fi tsaniyah hal ataka. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadang-kadang membaca pada rakaat yang pertama surat Al-Jumu'ah. Ya, Al-Jumu'ah. Dan pada rakaat yang lainnya membaca idza ja'akal munafiquna. Ya, surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun. Baik. Dan kadang-kadang Nabi membaca sebagai ganti daripada idza ja'akal munafiqun membaca surat hal ataka hadithul ghasyiyah. Dan kadang-kadang Nabi membaca pada rakaat yang pertama sabbih isma rabbikal a'la dan pada rakaat yang kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, ini baca Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam salat Jumat. Salatul Idain, baca Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat dua hari raya. Qala syarahimallahu taala wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqra'u ahyanan fil ula sabbih isma rabbikal a'la wa fil ukhra hal ataka. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadang membaca pada rakaat yang pertama sabbih isma rabbikal a'la dan pada rakaat yang lainnya hal ataka. Wahyanan yaqra'u fihima biqaf wal Qur'anil Majid waqta rubatis sa'ah. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada keduanya dengan surat Qaf wal Qur'anil Majid dan iktarobatis sa'ah. Salatul Janazah, baca Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat jenazah. As-sunnatu ayyaqra fiha bi Fatihatil Kitab wa suratan. Wa yukhafat fiha makhafatatan ba'da at-takbir al-ula. Yang sunnah adalah membaca pada sholat jenazah tersebut Al-Fatihah dan surat, dan diringankan padanya dengan benar-benar meringankan setelah takbir yang pertama. Nah, di dalam sholat jenazah tidak ada doa iftitah, ya, setelah takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Dan setelah Al-Fatihah, tadi sunnahkan untuk membaca surat, ya, surat apa? Nah, tapi surat yang ringan, ya, surat yang ringan. Kemudian takbir, ya, takbir yang kedua membaca solawat. Setelah selesai, kemudian takbir yang ketiga membaca doa, ya, untuk jenazah. Kemudian takbir yang keempat salam. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Sholat jenazah. Ketika takbir, takbir tambahan, ya, ada yang angkat tangan. Nah, para ulama pada yang tadi khilaf, Nah, ada yang berpendapat mengangkat tangan dan ada yang berpendapat tidak. Wallahu alam. Sama dengan takbir tambahan ketika sholat Id, ya, demikian. Dan pada sholat hari raya, ya, ini, Rasulullah SAW kadang membaca surat Qaf wal Quranul Majid, ya, nomor surat 50, jumlah ayat 45, dan kadang Iktirobatis Sa'ah, dan jumlah ayat 55. Ya, dan, ya, ini mungkin kalau bagi masyarakat kita, ya, masyarakat Indonesia mungkin ini, ya, terlalu panjang, ya, terlalu panjang. Jadi, ya, jangan memaksakan hal tersebut. Mungkin cukup dengan subhisma rabbikal a'la dan hal ataka hal ataka. Dan kalau kita mungkin di lingkungan pesantren, ya, di lingkungan santri-santri yang memang mereka, ya, siap untuk dipanjangkan bacaannya dan seterusnya, mungkin tidak mengapa. Ya, tapi kalau mungkin di kalangan masyarakat umum, ya, khususnya umum, mungkin mencukupkan dengan subhisma rabbikal a'la dan hal ataka. Ya, nah. Karena di sana juga ada hadis yang memerintahkan untuk kalau mengimami manusia, maka ringankanlah, ya, ringankanlah. Karena di belakangmu ada orang yang sakit, ada orang tua, ada orang yang memiliki kebutuhan. Ya, nah. Walaupun iktof dan surah dan iktarobati termasuk surat yang pendek, ya, termasuk dalam golongan surat-surat yang pendek. Nah, tapi di kalangan kaum muslimin kita, ya, mungkin termasuk panjang, ya, termasuk panjang. Jadi, nah, sehingga ya, ketika sholat hari raya mungkin mencukupkan subhisma rabbikal a'la dengan halataka yasiru wala tu'asiru basyiru wala tunafir. Digampangkan, ya, gampangkan dan jangan disusahkan. Beri kabar gembira dan jangan dibuat lari. Nah, wallahu a'lam bishawab. Walaupun ini memang sunnah, ya, ini sunnah. Nah. Nah. Pada salat witir, kalau kita sesuai dengan kita witir, apa dia bisa mengerjakan sesuai salat subuh, sesuai dengan sebagaimana salat sunnah fajar, kan? Nabi SAW tidak pernah mengajar witir dan sunnah fajar. Apa bagaimana? Nah, bagi orang yang luput witir, ya, bisa diqadha, ya, bisa diqadha di waktu duha, tapi digenapkan, digenapkan. Nah, kalau biasa witir di malam harinya 3, kalau mengqadhanya jadi 4. Kalau biasa witir 5, mengqadhanya 6. Nah, wallahu a'lam. Permulaan witir belum adzan subuh. Kemudian waktu salat dan kemudian salat tidak adzan subuh. Nah, kalau sebelum ruku, kalau sebelum ruku adzannya, ya, masih berdiri kemudian sudah adzan subuh. Dan wallah dibatalkan. Dibatalkan karena dan sudah habis waktunya. Nah, sudah habis waktunya. Jadi kalau misalkan, ya, setelah ruku baru adzan, ya, dilanjutkan karena itu sudah mendapatkan satu rakaat, sudah terhitung satu rakaat. Wallahu a'lam. Nah. Jadi kalau sudah adzan sudah habis waktunya. Sudah habis waktunya. Sudah habis waktu untuk witir. Enam. Dan salat-salat tersebut termasuk salat witir adalah ibadah yang muakkotah, ibadah yang ditentukan waktu-waktunya. Ya, jadi tidak boleh dikerjakan sebelum waktu ataupun setelah waktu kecuali karena ada utur yang diperbolehkan oleh syar'i. Ya. Nah. Jadi kalau memang waktunya sudah habis, ya sudah selesai. Sudah selesai. Wallahu a'lam. Kira antum punya faedah tentang hal tersebut? Mungkin pernah membaca fatwa ulama? Tafadhol. Baik. Kalau sudah witir maka tidak ada witir lagi. Witir cukup sekali. Misalnya kalau sudah witir sebelum tidur sudah sholat witir. Dan tidur kemudian di akhir malam terjaga ataupun bangun, dan maka tidak ada witir. Mungkin bisa sholat tahajud atau bisa sholat dua rakaat setelah wudhu. Tetapi tidak ada witir. Ya, tidak ada witir. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.